Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah kumpulkan kita untuk istiqomah, tanasuh fiddin, saling nasihat-menasihati dalam agama ini, kemudian mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang manusia mereka meremehkan, mereka menganggap kecil dari apa yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lebih memilih kepada dunia yang rendah, kemudian meninggalkan menuntut ilmu. Sebagai mukaddimah perbandingan bagaimana manfaat ilmu nanti akan dirasakan oleh setiap hamba di dunianya, di alam kuburnya, sampai nanti dibangkitkan. Kalau kita memahami satu masalah yang itu betul-betul ilmu, sungguhnya lebih bermanfaat daripada dunia yang ada. Saya ambilkan satu contoh, disebutkan dalam As-Sahihah. Rasul SAW bersabda, rak'atan hafifatan mimma tahkiruna wa tanafaluna yaziduhumma hadha yusuru ila qabrihi fi amalihi ahabu ilaihi min baqiyati dunyakum. Rasulullah SAW bersabda di sana, dua rakaat yang ringan, mimma tahkirun, yakni yang kalian sering kadang remehkan, yang berupa sholat nafilah, padahal itu bisa menambah amalan soleh bagi penghuni kubur ini. Sambil Rasulullah SAW menunjuk ke penghuni kubur, ahabbu ilaihi min baqiyati dunyakum. Kata Rasulullah SAW, yang lebih dia cintai dibandingkan dunia yang kalian tersisa atasnya atau yang ditinggalkan oleh dia. Ya, artinya yuhfidina azakullah, ketika seorang mengetahui ilmu, contohnya ilmu tentang sholat nafilah. Hadis ini berkenaan dengan faedah dan keutamaan sholat sebelum dua atau sebelum subuh dua rakaat. Di sana dijelaskan, kalau seandainya penghuni kubur itu tahu, ya, ilmu kemudian diamalkan dari sholat ini, ketika nanti dia meninggal, maka dua rakaat itu lebih dia cintai dari dunia yang dia tinggalkan. Ini menunjukkan apa? Besarnya ilmu, keutamaan ilmu. Orang-orang yang tidak belajar tidak tahu. Iya, mereka dalam keadaan apa? Meremehkan. Itu hanya apa? Dua rakaat. Bagaimana amalan-amalan yang lain yang besar yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka yafidina azakullah wala tahinu wala tahzanu wa antum la'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian bersedih hati. Jangan kalian berlaku lemah. Sungguhnya derajatmu tinggi jika kalian orang-orang yang beriman. Iya. Kebanyakan manusia di hari seperti ini mereka mencari hiburan diri, mencari kesenangan. Akan tapi semoga Allah memberikan barokah dari apa yang kalian usahakan. Yang dijelaskan, kalau kalian mengilmui salah satu ilmu kemudian diamalkan, itu lebih baik dari dunia seisinya. Iya. Ini afidina azakullah. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, betul-betul dia ikhlas karena Allah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkannya, dia akan dimudahkan jalan kepada surga. Nah, ini afidina azakullah, satu contoh ya, sehingga ketika seorang belajar lebih daripada itu, kemudian dia beramal dengan amalan yang banyak, masya Allah, kita akan ya sangat gembira ketika nanti mengetahui pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagai penyemangat untuk mengawali kajian kita dari kitab Mahiyah Salafiyah. Kitab Mahiyah Salafiyah dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizallahu Ta'ala, seorang ulama Madinah yang masih hidup sampai saat ini, dan alhamdulillah beberapa kali kita sering bertemu dengan beliau dan mengambil beberapa ilmu dari beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat untuk beliau dan kita semua. Kita masuk kepada Al-Muqaddimah. Innalhamdalillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Beliau membuka dengan hamdalah sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bersyukur, meminta pertolongan, minta ampun, kemudian berlindung dari kejelekan-kejelekan diri kita dan kejelekan amal-amal kita. May yahdillahu fala mudillalah. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Dalam Al-Quran dijelaskan, Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan petunjuk orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia ingini, orang-orang yang dia inginkan masuk Islam, mendapatkan hidayah Islam. Innaka la tahdi ila man ahbabta. Sungguhnya engkau wahai Rasul tidak bisa berikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. May yahdillahu fala mudillalah. Maka barang siapa yang diberikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Demikian pula siapa yang disesatkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Sehingga ini memberikan faedah buat kita bahwasanya dakwah yahfidina azakumullah adalah murni menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyeru kepada pribadi-pribadi untuk dia ikut padanya. Menyeru kepada kelompok-kelompok supaya dia bergabung dengan kelompoknya, atau menyeru kepada organisasi-organisasi agar dia ikut berorganisasi, partai-partai agar dia ikut berpartai, dan seterusnya. Akan tetapi hidayah ketika seseorang hidup ini mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala, itu adalah min taufikillah, karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Walaupun berkumpul jin dan manusia ingin menyesatkannya, tidak bisa. Demikian pula orang-orang yang sedang tersesat, kemudian dikumpulkan berbagai macam usaha-usaha dari kalangan jin manusia, berbagai macam kebaikan-kebaikan, maka tidak akan bisa berikan hidayah. Maka prinsip di dalam dakwah yafidina azakullah, ridhon nas la tudrob. Kalau kalian nyari ridhonya manusia, tidak akan bisa tercapai. Walakin utlub ridha Allah, tapi carilah ridha Allah Subhanahu wa taala. Iya, ini harus difahami. Nah, may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan saya bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadai melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan saya bersaksi tiada yang berhak diikuti melainkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Qala Ibnu Hatim rahimahullah, haqqa tuqatih, ya, makna haqqa tuqatih yakni an yuta'a fala yu'sa. Hendaklah Allah diikuti, jangan dimaksiati. Wa an yuzkara wala yunsa, dan hendaklah Allah selalu diingat, jangan dilupakan sedikit pun wa an yushkara wa la yukfara. Dan dalam Allah senantiasa kita bersyukur kepadanya dan jangan dikufuri. Ini sebenar-benar takwa. Diikuti, jangan dimaksiati, jangan ditolak, jangan didurhakai, diingat terus, jangan dilupakan. Kemudian disyukuri, jangan dikufuri. Nah, kemudian beliau melanjutkan, ya ayyuhan nas taqurabakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari diri kalian, yakni atau diri-diri kalian dari diri-diri kalian sendiri yang satu. Kemudian Allah menciptakan bagi kalian istri. Kemudian dikembangbiakkan dengannya laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah dan saling mintalah di antara kalian, ya, dan saling sambung menyambung silaturahim. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala kana alaikum raqiba. Nah, kemudian dijelaskan oleh para ulama, di sini adalah ayat-ayat tentang perintah untuk bertakwa dalam khutbah hajjah. Takwa itu menurut para ulama dan yang paling baik definisinya adalah sebagaimana disebutkan oleh Talak bin Habib. Adapun secara bahasa, takwa itu apa? Wikoya. Ya, wikoya. Yakni anta ja'ala bainaka wa bainallah atau wa baina maksiatillah wikoya. Seorang yang disebut bertakwa itu adalah kamu menjadikan antara dirimu dengan kemaksiatan kepada Allah adanya dinding, adanya pembatas sehingga dia tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun Talak bin Habib menyebutkan rahimahullah, makna takwa adalah anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Kamu beramal dengan ketaatan kepada Allah di atas cahaya bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antatruka ma naha Allahu ala nurin minallah tahsha iqaballah. Kemudian kamu meninggalkan apa yang dilarang Allah di atas cahaya dari Allah dan takut akan apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya takwa. Iya. Nah, itu mukaddimah khutbatul hajjah yang disampaikan beliau, yang hendaknya kita faham artinya. Jangan antum diseru di khutbah-khutbah dalam keadaan tidak faham artinya. Ya, kemudian memahami dengan pemahamannya sebetulnya. Disuruh itaqillah, itaqillah, itaqillah. Ditanya apa takwa, enggak tahu. Ya. Padahal itu apa? Sering kita dengar. Nah, maka dijelaskan kebanyakan ilmu itu dijadikan hanya sekedar tamani, tamani. Laisal ilmu bitamani. Padahal ilmu itu bukan hanya sekedar hiasan. Ya, dibilang mukaddimah dikira hanya dilewatkan. Tidak pernah difahami dengan pemahaman yang betul. Nah, sehingga apa? Jadi seperti hiasan. Ini maksudnya apa? Kok ditaruh di depan? Suatu mukaddimah itu suatu hal yang besar, yang itu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin berikan nasihat. Ya, itu difahami wa fidina azzaqallah. Beliau sebutkan mu'alif hafizallahu ta'ala, fa inna azdaqal hadisi kitabullah. Dan sebaik-baik, sejujur-jujur, sebenar-benar hadis, perkataan itu adalah kitabullah. Maka ini yang kemarin dinamakan apa? Al-ilmu. Kalamullah wa kalamur rasul, atau qala rasul wa qala sahabah. Wa khaira hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, taraktu fikum amrayni lang tadilu ma tamassaktum bihima, kitabullah was sunnati. Kalau kalian berpegang teguh dengan aku tinggalkan dua perkara, apabila kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat. Iya, kalian tidak akan menyimpang, kalian tidak akan kebingungan. Apa itu? Kitabullah was sunnati. Kitab Allah subhanahu wa ta'ala dan sunnahku. Nah, ini afidina azakullah. Sehingga ini betul-betul dipegang. Ya, pelajaran buat kita, hari-hari kita harus senantiasa bersama Al-Quran. Hari-hari kita harus bersama dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian berusaha mengamalkannya, karena itulah ilmu. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas atau Syekh bin Baz juga demikian, menyebutkan apa? Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabah. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Dahabi, ilmu adalah perkataan Allah, perkataan Rasul, dan perkataan para sahabat. Dan ini sebaik-baik perkataan dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, wasara'a al-umur atau wasara'a al-umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan itu adalah yang diada-adakan dari urusan agama ini. Karena dijelaskan apa? Dari hadis Aisyah radhiyallahu an, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Kalau ada suatu amalan yang diamalkan tanpa di sana ada dasar dari kami, maka tertolak. Dan banyak diucapkan oleh para pendahulu kita yang saleh. Ya, di antaranya Al-Imam Malik mengatakan apa? Kulu qawlin maqbul wal mardud ila sahib hadal qabr. Setiap perkataan itu boleh ditolak, boleh diterima, kecuali perkataan yang punya kubur, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap keyakinan, ucapan dan perbuatan yang di sana tidak didasari dengan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mardud, dia tertolak. Ya. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, dan setiap yang diadakan namanya bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap yang bid'ah itu sesat, kata Rasulullah SAW. Wa kullu dhalalatin finnar, dan tempatnya orang-orang yang tersesat ataupun kesesatan itu di neraka. Ini afidina azzakumullah. Nah, wa ba'du, dan setelah itu, fa'abda'u bihamdillahi sallallahu alaihi wasallam, atau fa'abda'u bihamdillahi subhanahu wa ta'ala, wa usna' alaihi al-khayra kullah, fala khayra yudraku illa bi'aunihi ta'ala. Saya memulai dengan membaca hamdalah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pujian seluruhnya, kebaikan itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kebaikan yang bisa ditemui melainkan dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. wa inna min tamami fadlihi wa infana wa in'amihi alayya wa alaykum an hayya'a lana hadzal liqa' fi hadzal balad al mubarakah yani Makkah al mukarramah. Dan sungguhnya termasuk dari kesempurnaan, keutamaan dan nikmat-nikmat kepada saya dan kalian adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu untuk kita bertemu di dalam pertemuan ini yang beliau pada saat itu di negeri yang barokah Makkah al-Mukarramah. Iya. Najtami'u fi baiti min buyutillahi nadzakkaru Allah. Kemudian kita berkumpul di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mukadimah beliau. Beliau memuji dengan mengawali hamdalah bahwasanya tidak ada kebaikan yang muncul melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan bisa menghitungnya. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la aziddanakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka akan ditambah, pasti akan ditambah nikmatnya. Ketika kalian kufur kepada Allah, maka azab Allah Subhanahu wa taala teramat pedih. Ya. Syukur itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dengan tiga perkara. Bil qalbi wal lisan wal jawarih. Dengan hati, dengan lisan dan amal perbuatan. Ini harus senantiasa apa? Jujur. Terkadang orang dia berjalan, dia beramal dalam keadaan hatinya tidak tahu di mana. Hatinya tidak mensyukuri dari apa yang dia lakukan, dari ibadah-ibadah yang dia lakukan. Demikian pula sebagian orang dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, tapi hatinya dalam keadaan menyelisihi, amal perbuatannya tidak cocok dengan apa yang dia ucapkan. Iya. Atau sebagian orang meyakini, ya, sekedar meyakini, ini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia enggan untuk mengucapkan alhamdulillah, enggan untuk beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti contoh Rasul SAW. Iya. Maka kenikmatan ini akan sempurna ketika menjadi amal-amal yang saleh. Dan amal yang saleh tidak akan terwujud kecuali dengan dua perkara. Apa itu? Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ya. Amal soleh tidak akan ada kalau dia tidak ikhlas dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini nikmat yang besar kalau beliau dikumpulkan di Mekah pada saat itu, kita dikumpulkan di sini. Di masjid yang mulia ini termasuk baitun min buyutillah, rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarusuna fi ma bainahum ila hafathumul malaikah ghasyatuhum rahmah wa nazalat alayhi sakinah wa dzakarallahu fi man indah. Ini hadis dijelaskan oleh para ulama, arbaun lil arbaah. Kalau kita mengerjakan empat, pahalanya empat. Ya. Yang pertama apa? Majtama'a qaumun. Yang kedua, fi baitin min buyutillah. Yang ketiga, yatluna kitabullah. Yang keempat, yatadarusuna fima bainahum. Empat ya. Kemudian apa? Allah akan berikan empat. Maka dinamakan oleh para ulama, ya, hadis arba'un lil arba'ah, empat yang akan mendatangkan empat. Nah, yang pertama apa? Yang akan Allah berikan ilah ilah nazalat alias sakinah, yang pertama ya. Apa lagi? Mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, diliputi illa hafadumul malaika. Yang keempat, naam wa zakarumullahu fiman indah. Allah akan menyebut di sisinya penduduk ars, ya si fulan, si fulan, si fulan. Ya walaupun mungkin mereka sedikit disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala di penduduk ars yang sangat banyak, ya malaikatnya bergantian ribuan setiap harinya di Baitul Ma'mur. Nah, maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yahfidina azakullah. Ya, wallahu as'alu an yaj'alana, dan semoga Allah menjadikan kita jami'an miman yastami'u al-qawla wa yattabi' ahsanah innahu sami'un mujib. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang mau mendengar, ya, yakni al-qawla maksudnya adalah Al-Quran dan Sunnah, dan pemahaman-pemahaman yang dijelaskan darinya. Hayat tabi' ahsana, kemudian mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ini penting, afidina azakullah, karena banyak ikhwah, banyak dari saudara-saudara kita kaum muslimin ngaji tapi tidak mau mendengar. Di sini disebutkan apa? Yastami'u, bukan yasma'u. Ya, kalau yastami'u ini dari kata apa? Istama'a yastami'u. Yakni betul-betul serius mendengar. Beda antara seseorang yang di rumah kemudian dia mendengar ada bacaan Al-Qur'an di speaker masjid. Ya. Dia di rumah lagi ngopi, ya mungkin lagi naam duduk-duduk, kemudian dia dengarkan apa? Murattal di masjid. Ini yasma'u, dia sekedar mendengar. Kalau yastami'u itu adalah betul-betul serius mendengarkan. Maka dijelaskan oleh Al-Imam Al-Sawri rahimahullah, awalul ilmi al-insad. Awal dari ilmu itu apa? Tenang, fokus. Ya, summal istima, kemudian serius mendengarkan. Summal hif, kemudian menghafal. Ya, setelah menghafal apa? Summal amal, setelah menghafal menjaga, mengamalkan. Kemudian summan nashru, kemudian menyampaikan. Ini afidina azakallah. Sehingga ini nasihat penting buat kita, yafidina azakullah, untuk kita semua menjadi hamba-hamba yang fokus, hamba-hamba yang betul-betul mendengar dengan seksama, ya, wa yattabi' ahsanah, kemudian mengikuti apa yang kita dengar itu dengan diamalkan sebaik-baiknya. Innahu sami'un mujib, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengabulkan doa. Nah, jangan sampai seseorang muslim ketika dia sudah belajar, ya bahkan sudah faham, tapi dalam keadaan apa? Tidak diamalkan, ya tidak dijaga. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ayol ikhwah, beliau Syekh Bukhari menyebutkan, wahai saudara-saudaraku, kana nasu qabla ba'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyati au fi jahiliyatin wa amayatin. Dahulu sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia itu dalam keadaan jahiliyah. Disebutkan oleh Syekh Fauzan, jahiliyah itu maksudnya adamul ilm, tidak punya ilmu. Maka dikatakan makna ilmu itu apa? Dzidul jahli, lawannya dari ketidaktahuan, kebodohan, itu namanya ilmu. Sehingga zaman dahulu sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia itu dalam keadaan apa? Jahiliyah. Ya, termasuk nenek-nenek moyang kita, ya simbah-simbah kita yang dahulu, yang mereka tidak mengenal Islam juga bisa disebut jahiliyah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus. Kemudian juga dalam keadaan buta, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya, mana yang baik, mana yang jelek. Mereka disebutkan min syirkin wa zulmin wa ghiwayatin, dalam keadaan berkecimpung di atas kesyirikan, kezaliman, dan pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan-penyimpangan. Iya, mereka menyembah pohon, menyembah kepada tempat-tempat yang angker, menyembah kepada patung, menyembah kepada batu, menyembah kepada matahari, menyembah kepada api, dan seterusnya. Dalam keadaan apa? Di atas kesyirikan. Faba'asallahu sayyida al-khalqi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ala fatratin min rasul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang sayyid, ya, yakni kekasihnya, hamba, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di waktu masa kekosongan dari rasul-rasul. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا بالرسول من بعد اسمه أحمد. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya orang-orang ahlul kitab, mereka akan kedatangan seorang rasul yang dibenarkan oleh rasul dia, yaitu Isa ibn Maryam, yang namanya siapa? Ahmad. Akan tapi pada masa itu ada masa kosongan, yang di sana terdiri dari ahlul kitab. Jahiliyah itu terdiri dari siapa? Ahlul kitab. Kemudian ummiyin, kemudian musyrikin. Ada tiga itu. Ya, Yahudi, Nasrani, orang-orang yang ummi, sama orang-orang yang musyrik. Ini jahiliyah. Faba'asallahu sayyida al-khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala fatratin minar rusul. Kemudian rasul di masa jahiliyah itu diutus untuk mengisi kekosongan yang ada di dalam masa kerasulan tersebut. Tujuannya apa? Liyukima al-milah al-auja. Ya. Karena di sana banyak penyimpangan dari kesyirikan, kezaliman, pelanggaran-pelanggaran kemaksiatan dan seterusnya. Diutuslah rasul untuk menegakkan yakni agama ataupun pemikiran yang menyimpang. Untuk menegakkan apa? al-milata auja, pemikiran-pemikiran yang menyimpang diganti dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu, agar mereka orang-orang jahiliyah tersebut dan orang-orang yang mendengar seruan Rasul, yaqulu la ilaha illallah, agar mereka apa, mengucapkan la ilaha illallah. Fayuflihu, maka dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apa, mereka akan beruntung. Ini afidina asakumullah. Sehingga jangan remehkan ketika antum belajar tauhid, ketika antum belajar manhaj. Ya, mungkin bagi para syaitan memberikan bisikan, ini ilmu, masya Allah kalau didengar ngantuk. Iya, kadang syaitan bisiki seperti itu. Kajiannya tauhid lagi, kajiannya tauhid lagi, sehingga apa, terkadang bosan. Bagi orang-orang yang dia tidak tahu keutamaan daripada at-tauhid, kalimat la ilaha illallah, ya, yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan mengilmui la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka pada umat jahiliyah itu disuruh mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah yang pertama. Dan ini syarat. Ya. Syarat min sihati la ilaha illallah itu adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Termasuk yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebagai bentuk penerimaan. Lima qadad hadil kalimah, yakni biqalbihi walisanihi almunafilirat, sebagai bentuk penerimaan dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah dengan lisannya yang meninggalkan penolakan. Nah, ini afidina azakumullah, agar mereka mengucapkan la ilaha illallah. Kita bicara mereka, ya, yakni orang-orang jahiliyah. Ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah, yuflihu, maka mereka akan beruntung. Ini afidina azakullah. Ini faedah besar, ya, yang ketika seseorang mempelajari kata perkata dari perkataan para ulama akan mendapatkan faedah yang banyak. Naam. La ilaha illallah. Tahu makna la ilallah? Apa? Tidak ada sembahan selain antum? Tidak ada sembahan selain Allah. Antum? Sama. Bismillah. Sama. Hah? Yakin? Nah. Ya. Ini permasalahan yang paling wajib untuk seseorang memahaminya. Ya. Apa? Dari kalimat la ilallah. Maka beliau ceritakan di sini, liyukima almilah auja, fayaqulu la ilaha illallah fayuflihu. Ini pertama kali yang harus seseorang betul-betul fahami. Ya. Ketika dia masuk ke dalam Islam, ini yang harus dia sungguh-sungguh. Wajib dia sungguh-sungguh. Kalau tidak tahu, ya tidak ada alasan dia buat dia. Nah, karena apa? Dakwah sudah menyebar seperti ini. Ini afidina azakumullah. Dijelaskan oleh para ulama, makna la ilaha illallah, coba antum catat betul, ya. Karena ini merupakan tiket ke surga, kata orang awam. Bahkan selamatnya seseorang dari fitnah kubur, man robuka wa man nabiyuka wa ma dinuka, itu diantaranya adalah sebab-sebabnya dia memahami ini kemudian amalkan. Iya. Makna la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah wa ghairallahi in ubida fa bibatil. Nah, ringkas maknanya, Jadi tidak hanya tiada Tuhan selain Allah. Ya, buktinya banyak Tuhan. Ada Tuhan ya orang-orang non-Muslim dari kalangan Buddha, Konghucu, Kristen dan seterusnya. Bahkan Tuhan mereka banyak, ada bapaknya, ada ibunya dan seterusnya. Ya. Kalau mengucapkan itu saja, nanti sama kita dengan mereka, sekedar ya penetapan tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sisi yang lain ya disembah tuhan-tuhan yang lain, maka harus ditambahi yufidina azakullah, supaya semakin sempurna dari makna la ilaha illallah, yakni tidak ada sesembahan yang hak diibadai melainkan Allah. Dan selain Allah kalau diibadahi adalah batil. Ya, ditambahin itu. Dan selain Allah kalau diibadahi adalah batil. Dalilnya mana? Di dalam surat Al-Hajj, dalam surat Luqman ayat 30 sana dijelaskan. Dzalika bi annallahu wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al batil. Yang demikian itu bahwasannya ya tiada ilah yang berhak diibadai yang haknya Allah, dan bahwasannya yang diseru disembah selain Allah itu batil. Nah, ini yang fidna azakumullah. Ya. Sehingga kalau orang-orang jahiliyah mereka diseru untuk mengucapkan la ilaha illallah dan konsekuensinya, maka ini seruan juga buat kita untuk kita bersungguh-sungguh mengilmui dari kalimat la ilaha illallah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dalam keadaan mengilmui la ilaha illallah dakhalal jannah. Ia disebutkan oleh para ulama, ya ilmu termasuk ilmu la ilallah itu ada syaratnya. Ya, kalau syaratnya ini tidak kita penuhi, maka gugur ucapan la ilaha illallah. Naam, dan banyak orang yang tidak tahu. Ya, dan ini panjang kalau dibahas, nanti kita bahas dalam kitab Tauhid. Ya, termasuk daripada apa? Syarat-syarat la ilaha illallah. Kemudian ada konsekuensinya, muktado. Ada konsekuensinya dari kalimat la ilaha illallah. Naam. Yakni meninggalkan ibadah selain Allah Subhanahu wa taala dari seluruh bentuk sesembahan. Naam. Kemudian dia menunjukkan kepada ya itikadnya, ucapannya dan amal perbuatannya, yakni dari apa yang ditunjukkan dari kalimat la ilallah, yaitu nafi wal isbat. Naam, nafi wal isbat. Insyaallah nanti kita jelaskan dalam kitab Tauhid. Naam, ini afidina azakumullah. Sehingga panjang ya kalimat la ilaha illallah ini kalau kita urai, bahkan seluruh agama ini akarnya adalah kalimat la ilaha illallah. Naam. Kalimat la ilallah, yakni kalimat thayyibah yang jelaskan asluha sabit wa faruha bis sama, akarnya yang menancap kuat di dalam tanah, kemudian pohonnya yang menjulang atau batangnya yang menjulang ke langit, kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan berbuah dari kebaikan-kebaikan di setiap musimnya. Demikian juga kita, kalau la ilaha illallah kita itu benar, maka ibadah kita akan benar, akhlak kita akan benar, ya, dan semangat di situ. Karena la ilaha illallah itu ibarat mesinnya, ya, ibarat penggeraknya. Rasulullah SAW mengajari sahabat kalimat la ilaha illallah ini hampir 11 tahun waktunya jihad datang, waktunya taklim tidak usah disuruh, ya, waktunya berinfak diinfakkan semua hartanya sebagian sahabat dan seterusnya, menunjukkan apa benarnya kalimat la ilallah, ya, sampai dijelaskan di dalam surat Al-Hujurat, di sana dijelaskan apa bahwasanya mukmin, seorang yang beriman yang benar itu adalah yang dia tidak ragu. Innamal mu'minina alladzina innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu, yaitu yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian tidak ragu. Jadi antara kita dengan Allah seolah-olah betul-betul lebih dekat dari urat leher. Ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kami telah menciptakan manusia. Ya. Kemudian kami mengetahui apa-apa yang dibisikkan dalam hatinya, dan kami lebih dekat ya dengan urat lehernya ataupun dengan dia sebagaimana urat lehernya lebih dekat lagi Allah Subhanahu wa taala. Inna fidina asakumullah. Maka orang-orang yang beriman mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu keimanannya dianggap benar ketika dia tidak ragu. Buktinya apa? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dia buktikan dengan berjihad, bersungguh-sungguh dengan harta, dengan jiwanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti sekarang ini. Ya. Dengan dirinya capek, dengan hartanya beli bensin dan seterusnya. Yang lebih besar lagi. Sampai di sana pada ayat dijelaskan ulaika humus shadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar ucapannya, orang-orang yang jujur ucapan keimanannya dari kalimat la ilaha illallah. Maka yakhfidina azakumullah, ya, fayakulu la ilaha illallah fayuflihu. Agar orang-orang celia itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka beruntung. Demikian juga kita, kalau kita betul-betul mendalami, mengilmui, kemudian mengamalkan kalimat la ilaha illallah, fayuflihu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberuntungan. Nah, waja'a ma'ahu al-haq wa zahaqa al-batil, dan datang bersamanya Rasul yaitu kebenaran, datang bersama Rasul kebenaran, maka hancurlah yang namanya kebatilan. Ya, ini yang fidina azakullah. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu ta'ifatun min umati zahirina alal haq la yadhuruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa ada dari kelompok yang mereka senantiasa apa menzahirkan kebenaran, tidak mempan celaan orang-orang yang mencela. Itu mereka. Demikian juga orang-orang yang bawa kebenaran, kebatilan akan sirna ketika dia betul-betul menempati kebenaran tersebut. Dan ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Waja'a mahu al-haq wa zahaqa al-batil, ja'a mahu al-huda. Datang kepada Rasulullah SAW atau bersama Rasulullah SAW itu petunjuk. Iya. Ja'at mahu al-hayah, datang bersamanya al-hayah, yakni al-ilmu maksudnya, kehidupan. Karena dengan ilmu bisa menghidupkan hati seseorang, ya, bisa membuat semangat seseorang. Orang itu kalau tidak punya ilmu melempem, ya, dunia itu yang paling enak buat dia adalah kebaikan-kebaikan, semisal makanan enak, tidurnya nyenyak, pokoknya sebuah kebaikan. Kalau itu hilang, bagaimana? Lemes dia. Ya, tidak punya makanan enak, tidurnya sudah tidak nyenyak, memandang dunia ini dalam keadaan apa? Futur. Ini orang-orang yang tidak punya ilmu, karena ukurannya adalah fisik semata. Adapun orang-orang yang berilmu, yang datang kepadanya ilmu akan menghidupkan di dalam semangat untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadil mudghah idza saluhat saluhat jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalb." Di dalam ya jasad ini ada sekumpal darah atau sekumpal daging, apabila itu baik, baik semuanya. Baiknya ketika apa? Ada ilmu. Kalau ilmu diangkat darinya, seperti mata sehat, tidak ada cahaya. Ya, ini gerhana total matahari. Matamu sehat, ya mata kita sehat, tapi apa? Tidak bisa melihat. Itu ibarat apa? Orang-orang yang dia miliki hati, tapi dalam keadaan tidak ada ilmunya. Ya, maka datang petunjuk ini dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ja'amahu al-adl, bersamanya datang keadilan. Al-adl ini wadahu syi'ala maudi'ihi, meletakkan suatu pada tempatnya pas. Iya. Wa mahallahu bihi asyirik, kemudian Allah menghapus dengannya syirik. Iya. Arsalahu atau arsalalahu Allahu jala fi'ulah rahmatan lil alamin basiran wa nadiran. Dan Allah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sebagai apa? Rahmat bagi seluruh alam, pemberi kabar gembira, dan juga apa? Pemberi peringatan. Iya. Dijelaskan basiran liman amana bihi wa nadiran liman asahu wa sadda an sunnatihi. Pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan Rasulullah SAW. Iman yang ditimbulkan oleh ilmu tadi yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, maka disebutkan dalam sebuah kaidah, al-imanu yazid wa yangkus, iman itu naik dan turun. Ya, yazid bitta'ah wa amalis salihah. Ya, dia akan naik dengan ketaatan dan amal soleh. Dan timbulnya iman dijelaskan oleh para ulama, yakunu ilman yakni bil ilmi, akan ada keyakinan kalau dia memiliki ilmu. Ini afidana azakumullah. Maka orang-orang yang dia beriman kepada Rasul, menerima ilmu yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi kabar gembira buat dia. Karena Rasulullah SAW menyebutkan apa? Kulu umatin yadkulul jannah ila man aba, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Kabar gembira ini. Siapa yang tidak mau surga? Iya, antum di sini dalam keadaan pegel-pegel, di surga tidak ada pegel-pegel. Di sini antum capek, di surga tidak ada capek. Iya, antum di sini sakit, di sana tidak ada sakit. Siapa yang tidak mau surga? Syaratnya apa? Ini sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman kepada Rasul. Yaitu apa? Orang-orang yang mentaati Rasul. Iya. Maka dijelaskan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Kullu ummatin yadkhulul jannah illa man aba. Setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan. Qila man ya'ba ya Rasulullah? Para sahabat bertanya, siapa orang-orang yang enggan itu ya Rasulullah? Wa man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa mengikutiku, yakni beriman, menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, ia mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Nafidina asakullah. Wa nadiran liman asahu wa sadda an sunnatihi. Sebagai peringatan bagi orang-orang yang menurhakainya, kemudian menentang dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lanjutan dari yang tadi disebutkan ada orang-orang yang enggan. Ya, siapa orang-orang enggan itu? Maka Rasul menjawab, "Wa man asani faqad abah." Orang-orang yang mendurhakaiku, menentangku, yang menentang sunnah-sunnahku, maka mereka adalah orang-orang yang enggan. Ini afidina azakallah. Wa farraqallahu bihi bainal haq wal batili. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memisahkan dengannya, bisa membedakan antara yang hak dan batil itu dengan mengikuti jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Ini afidina azakallah. Ini sebagian mukadimah yang dijelaskan oleh Syekh Bukhari hafizallahu taala. Ya. Di sini menggambarkan afidina azakallah bahwasanya zaman dahulu dari kalangan manusia sebelum diutusnya Rasul dalam keadaan apa? Serba kezaliman, kesyirikan, penyimpangan, kemaksiatan. Kemudian datanglah Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa apa? Membawa petunjuk, membawa ilmu, membawa ya kehidupan, membawa cahaya. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada dari kalangan manusia, mereka itu beriman, ada yang tidak beriman. Maka barang siapa yang beriman, mentaati Rasul, dia akan masuk surga ketika dia betul-betul ia mengikuti konsekuensi dari kalimatnya yang dia ikrarkan dari kalimat la ilaha illallah. Nah, akan tapi ketika dia menolak, ya yastakbirun, menyombongkan diri dari kalimat la ilallah, mendurhakai Rasulullah SAW, maka itulah orang-orang yang menentang Rasul. Kalau dia dari kalangan kaum muslimin, itu orang-orang yang enggan. Ya, karena ada orang-orang yang mengaku mencintai Rasulullah SAW dalam keadaan mereka menentang sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini gambaran yang diberikan oleh beliau. Nah, maka ini jalan awal cerita nanti terbentuknya as-salafiyah. Ya, dari jalannya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-15-16, Rasul di sana diceritakan. Nah, qala Allahu jalla fi'ula, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kasiran mimma kuntum na'am tuhfun minal kitabi wa ya'fu an kasir, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubinun yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanallah atau ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur biidnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Nah, di sana jelaskan apa? Ya, dahulu ahlul kitab itu dari kalangan Yahudi Nasrani, mereka mengganti-ganti, menutupi, ya, menyembunyikan dari isi kitab. Nah, maka diseru oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Alkitab, telah datang kepada kalian Rasul, yaitu Rasul kami, yang menjelaskan kepada kalian dari banyak apa-apa yang kalian sembunyikan dari kitab, dan kami memaafkan yang banyak. Ya, maka telah datang kepada kalian dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala nurun. Di situ ada kata nurun. Wa kitabun mubin yahdi bihi manittaba ridwanahu subulas salam. Telah datang kepada kalian nurun, maksudnya adalah Muhammad SAW, ya, dan kitab yang menjelaskan. Allah menunjuki kepada orang-orang yang mengikuti keridhaan dari jalan yang selamat tersebut, dari jalan-jalan selamat tersebut, dan mengeluarkan dari kegelapan kepada cahaya dengan izinnya, dan memberikan petunjuk kepada mereka ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, ayat ini fidina azakallah disebutkan oleh al-imam Hafidh Abu Ja'far Ibn Jarir At-Tabari dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Beliau adalah imam mufassirin fi tafsirihi. Beliau menyebutkan yakni bin nuri Muhammadan alladhi anarallahu bihi al-haqqa wa adhara bihi al-islama wa mahaqa bihi asy-syirk wa huwa nurun liman istana rabbihi sallallahu alaihi wasallam wa yubayyinu bihi al-haq indaha kalam rahimahullah. Ya, tafsirnya dari surat Al-Maidah ini dijelaskan oleh Al-Imam Tabari. Pernah dengar kitab ini? Ya. Tafsir yang masyhur Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Imam Tabari rahimahullah. Ya, Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah. Ibnu Mas'ud ya rahimahullah atau radhiyallahu an. Naam. Dan tafsir-tafsir yang lain yang sekarang mudah untuk dipelajari, tafsir As-Sa'di, ya, ada lagi tafsir Ibnu Qayyim, ada tafsir Utsaimin dan seterusnya. Tafsir-tafsir dari kalangan ulama Ahlus Sunnah. Beliau menyebutkan ayat ini yakni binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Minallahi nurun, ya, qad ja'akum minallahi nurun. Ini maksudnya apa? Binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi anarallahu bihi alhaq. Yang dengannya Allah menyinari, ya, kebenaran dan menampakkan dengannya al-Islam dan menghapus dengannya, yaitu dengan Rasul SAW, kesyirikan. Wa huwa nurun, maka disebutkan apa? Huwa di situ Nabi Muhammad SAW, itu badda atau penggantinya huwa, dhamir daripada huwa nurun. Ya, Nabi Muhammad adalah nur liman istana rabbihi sallallahu alaihi wasallam yubayyinu bihi al-haq. Nabi Muhammad adalah cahaya bagi orang-orang yang mengambil cahaya tersebut, ya, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan al-haq, menjelaskan kebenaran kepada orang-orang yang mengikutinya. Naam. Ini afidina azakumullah. Bisa difahami ini? Insyaallah bisa difahami. Ya, ini mukadimah. Biasanya kalau di depan itu mudah. Ya, mudah-mudahan di belakang lebih mudah lagi. Nah, ini afidina azakumullah. Ini thariqahnya para ulama, ya, bagaimana para ulama ketika memberikan ceramah. Ya, ini sebenarnya kan ceramah kemudian ditulis oleh murid-murid beliau, ya, untuk dijadikan makalah seperti ini. Nah, ini yufidina azakullah. Ini sebagai mukaddimah dan inti dari mukaddimah yang pertama ini, bahwasannya kita hidup sebagai seorang muslim wajib untuk mengetahui jalan yang benar yang harus kita tempuh, yaitu jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. nanti akan dijelaskan berikutnya dengan meniti jalannya setelah Rasul, yakni murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian murid-murid para sahabat, murid-murid para tabi'in dan seterusnya. Itu namanya jalan salafiyah. Itu namanya as-salafiyah. Ya. Dan ketika antum kokoh, ini tidak begitu tebal ya, ketika antum betul-betul kokoh di dalam ini, insyaallah nanti akan bisa membedakan mana kelompok-kelompok yang menyimpang, mana kelompok-kelompok yang berada di atas sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena mau tidak mau harus kita sebut kelompok. Ya, karena Rasul sendiri juga menyebut apa? Kelompok. Nah, tapi kelompoknya ada ciri-cirinya. Tidak sesuai ataupun tidak sebagaimana keumuman kelompok-kelompok, yaitu mengikuti ma'ana alaihi wa ashabi, mengikuti apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan keyakinan, Rasul sallallahu alaihi wasallam ucapkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam jadikan ibadah, ya, dan para sahabatnya. Insyaallah penjelasan lebih detail yang akan datang biidznillah. Kita lanjutkan pada kitab yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.